على آله وصحبه ومن اتبع هداه صلى الله تسليما كثيرا بعد. فادع سخل أولاق أو شك الجارد يسرد رب وجارد عسى أشرد نارا بها إبس من قبلها قد ذكر وجارد عسى أو يرفع مضمرا بها إبس من قبلها قد ذكر يا حسن عرف يا رب. Wajariyan asa airfa mutmaro. Al-wawu harfafin jaridan fil amr fil amrin mabniun al-fathi bidisolhi binuni tawkid wafailuhu tamirun musalun fihi wujuban takdiru anta asa mafulun bih kusidabihi lafdu mafulun bih wa au harfafin irfa fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun musan fihi wujuban takdiru anta mutmaro maf'ulun bih mansub wa tunasi al fathah ya biha biha al jar wa majrur al bahar wa jarin al ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin wal jar wal jar wal majrur muta'alliqun bi irfa idza sun ya selanjutnya idza sun qabla qad dhukir apa mana wa jaridan asa yarfa' mudmar biha atau setelah ajidin dulu mah nyambung sih ya idza sun qabla qad dhukira idza dhurfu zaman dhurfu zaman al mustaqbal yatadamman ma'na syart ihsan mabni ala mabni ala sukun fi mahalli nasbin ya wa huwa mudhaf ismun ismun mubtada. Setelah idza ada mubtada. Fa'ilun li fi'lin atau naib. Naibun fa'ilin min fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'dahu. Taqdiru dzukira. Ya idza dzukira ismun qablaha. Qablaha qabla dzarfu makanin. Mabniun ala fathi wa mudhaf qad harfu tahqiq qablaha mabniun ala mu'rab mudhafiyah qablaha qabla fi mahalli mansub ya dharaf mansub dharaf makanin mansub ya wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih mabniun ala sukun adharaf ya rabbi muta'alliq bi Al-Zaraf mutalik bi-zukir al-mahduf. Ya, san. Qad. Qad harfu tahqiq. Zikira. Fi'lu madin. Mabniun al-fatih. Wal-alif lil-itlaq. Ya. Terus. Selesai. Mana jawaban idza? Yufassiru al-madkur. Ya, mahduf. Ya. Apa takdirnya? Farfa' fajar dan asa awfa biya mutmara ya. Jumlah mufdar khabar atau jumlah fi'il syarat dan jawabannya itu mudhaf ilaih pada mahalnya jar bi idafati dza ilaiha apa maknanya Utsman wajar dan asa awfa mudmara biha idza ismun qablaha qad dzukira asa dikosongkan dari jaridan apa jaridan dan disendirikan kosongkanlah asa jaridan asa dari domir iya jaridan asa ini taruh terus dan anit marok apa mananya wajaridan asa awirfa' mudmara fiha idza ismun qablaha qad dzukira dan kosongkanlah asa dari apa? Dari domir terus atau rofakkanlah jika file telah disebutkan belum ya. Istilahnya apa namanya wajari dan asa awirfa mudmara biha idha ismin qabla qad dhukira dan kosongkanlah asa dari domir atau awirfa mudmara atau jadikanlah asa merofakkan dhamir. Ya, ataupun merofakkanlah dhamir dengan asa. Asa. Terus kapan itu? Ketika disebutkan isim sebelumnya. Iya. Contohkan asa yang di situ dikosongkan dari dhamir ataupun merofakkan dhamir. Apa contohnya? Para contoh yang seperti apa? Di situ asa mungkin dikosongkan dari dhamir atau dia merofakkan dhamir. Zaidun asa an yakum. Zaidun asa an yakum. Zaidun asa an yakum. Bagaimana i'rabnya? Zaidun asa an yakum. I'rabnya? Zaidun marfu mubtada marfu. Terus wa alamat rafi'i Allahumma tadhahiru ala akhirih. Ya. Asa terus fi asa kok sulit, mudah ini padahal fil filun min asring kosong gini nih. Hah, ganti. Iya, coba diirob. Zaidun asan yakum. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma dhahirah. Asa fi'lu madhi naqis. Ya. Min akhwati akhwati anna inna kana. Ay kana. Iya. Min af'al muqarrabah. Terus an yakuma an yakuma an harfunas bin mustiqbalin pemasdarin. Terus yakuma fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhiri. Terus fa'il dhamir mustatir. Ya. Terus wujuban jawazan takdir huwa. Terus wal jumlah fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in. Jumlah fi'il wal fa'il. An al-nasariyah wa ma ba'daha. Apa? An wa ma ba'daha. Anu mabak anda apa? Mu'awal bimasdarin. Sebagai apa i'rabnya? Fa'il. Fa'il dari? Asa. Berarti di situ asa mengandungi dhamir atau tidak? Tidak. Ya. Ganti. Belum matikan juga nih. Coba sisi kedua dari i'rabnya zirin asa'an yakum. Kalau tadi asa tidak mengandungi dhamir, itu logonya siapa? Ahlul Ijaz. Adapun logonya siapa? Tamim bagaimana? Mengamalkan dhamir. Iya. Boleh untuk mengidmarkan dhamir pada asa. Contohnya apa? Tadi Zaidun asan yakum. Ya, seperti Arab. Zaidun asan yakum. Zaidun pada marfu bil tidak aw aramatu fir adama dhahir ala akhir. Ya, terus asa fil madin naqis. Terpaul sematan sebelum khabar min akhfatikana wa semua dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa yaudu ila zaidun ila zaid ya anna hafir masdar mas nasbin wa kistibalin yakuma bulan mudara masubian wa alamat nasbi al fathah dhahir ala akhiri ya wa masdar mu'awah min an wa mabada fi mali rafin fa'il asa fa'il asa tadi asa fi mali nasbin khabar asa. Ya, berarti tadi dhamir mustatir pada asa itu isimnya. Ya. Bukan wa fa'iluha, wasmuha dhamir mustatir fi jawazan takdirnya huwa kembali kepada Zaid, kemudian al-masdar al-muawwal min an wa ba'daha fi pada mansub itu. Khabar asa. Ya. Kapan faedah dari adanya khilaf antara Tamim dengan Al-Hijaz ini bisa diketahui tampak pada isim mufrad mutsanna ada pada apa? Mutsanna pada mutsanna jamak jamak terus satu lagi pada yang mufrad muannas contohkan bagaimana kalau orang Tamim seandainya fa'ilnya mutsanna Az-Zaidani asaya an yakuma. Ini logonya siapa? Bani Tamim. Ya, kalau logonya Al-Hijaz bagaimana? Az-Zaidun asa an yakuma. Ya, Az-Zaidan asa an yakuma. Bagaimana i'rabnya? Az-Zaidani asa an yakuma. Az-Zaidani marfu'. Mubtada marfu bil ibtida wa aramatu fi al alif niyabatan an yadam hal annahu mutanna. Terus hasaya asaya fil madina kis wasmu hadamir muttasim bi yuna sukun fi mali fi mali nasbin fi mali rafin ismu inna ismu inna ism asa asaya bagaimana ya Rabbana asaya ulangi asaya Asaya fi'il madinah kis Terus Tarfa al-ismu tansibul khobar Al-alif Al-alif Al-damir muttasim mabniun Al-sukun Fimali Rafin Rafin Ismi'in Ismu asa Ismu asa Terus an-yakuma An Afin masdar Masdarin mastigbalin Ay-yakuma Ya Fi'il mudari masuk Bi'an wa alamat nusbi Hatunun Ya terus Al-Masdar Mu'al Fimali Nasbin Khobar Asa Mana khobarnya Az-Zaidan? Jumlah Asa ya, Jumlah Firiyah ya, Asaya An-Yakuma atau Asaya Fimal Rafin Khobar Antum kemarin gak hadir sehingga pertanyaan tambahin ini banyak Biar yang gak hadir itu meroja juga Jangan mentang-mentang hadir kemudian bebas Enggak, pertanyaan tambah banyak gak hadir Ya, ya nanti Kalau ternyata lebih rajin, merojanya gak hadir yang bisa hadir. Yang hadir gak bisa. Yeah. Pembahasan ini, ya ini ketika disebutkan di situ, ataupun datang setelah fi'il yang setelah an, isim yang dhahir, maka bisa dengan dua sisi. Ini umum apa semua pada af'alul muqarrabah atau hanya pada fi'il tertentu. Fi'il tertentu. Yaitu apa? Asa. Asa saja. Selainnya bisa enggak? Enggak bisa. Ada enggak yang ditambahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin? Awsyaka sama ikhlaulaqo. Ya, ikhlaulaqo dan awsyaka. Ya, ikhlaulaqo dan awsyaka. Boleh enggak dikatakan Az-Zaidani? Betul enggak ini? Az-Zaidani ja'ala yandhimani? Betul. Ja'ala panjang. Az-Zaidani ja'ala yandhimani, betul enggak? Betul, salah. Kalau yang betul bagaimana? Az-Zaidani ja'ala yanzimani. Ya, san. Ya, i'rabnya bagaimana? Az-Zaidani ja'ala yanzimani. Zaidani mubtada marfu. Ya. Wa lam tarafihi al-alif. Ya. Lianna musanna ja'ala. Ja'ala fil madi naqis tarfa'ul ism wa tansibul khabar. Al-alif damir ismuha. Ya. Yanzimani fi'il wa fa'il fi mahali Fi mahali nasbin khobar ya, Jumlah fi'liyah min ja'ala Min ja'ala yanzimani Fi mahali rafin khobar ya, Min sah. Az-Zaidan Wal fatha wal kasru ajiz fi sini min Nahwi asaitu Wantiqal fathi zukin Ya, a'rib Jangan dibuka tutup Wal fatha wal kasru Maf'ulun bi Fi ajiz Maf'ulun bi muqaddam Muqaddam Kemudian wal kasru ma'atuf Ya terus Ajiz Ajiz Filo amrin filo amrin wa fa'ilu dhamir musafirun fi amrin ala sukun wa fa'ilu musafirun fi taqdiru anta istafi wujuban taqdiru anta terus ajiz fi sini jar jar majrur mutalik bi ajiz min nahwi jar majrur hal min ajiz min nahwi min jar majrur sin itu hal risin hal risin iya dia datang setelah ya ma'rifah kan min nahwi ajiz bisin min nahwi jar majrur datang setelah ya ma'rifah sin maka dia hal terus asa itu nahwi mudhaf asa itu kusi dalam tu ya. Asa itu kusi dalam tu mudhafun ilaih wantiqo mudhaf wantiqo wal al-atifah intiqo mubtada ya wa huwa mudhaf al-fathi mudhafun ilaih zukin fil madhi majhul wa fa'il dhamir mustatir mabni lil majhul atau mughayyar shighah terus wa fa'il dhamir mustatir wa na'ibu fa'ilih wa naibul fa'il dhamir mustatir fi taqdiru huwa ya apa maknanya wal fathah wal kasra ajiz bis sin min atau jumlah jumlah fi'liyah zukin bagaimana zukin jumlah fi'liyah fi mahalli rafi mubtada mubtada lagi khabar khabar mubtada ya amana ya wal fathah wal kasra ajiz fi sin min nahwi asaitu wa intiqal fathi zukin fathah dan kasra bolehkanlah pada asaitu dan dipilih fathah yang lebih ya, kita tahu. Intiqal fathi zukin dipilihnya fathah zukin ketahui. Ya, sudah kita tahu ya, sudah lebih banyak dalam menggunakan. Asyraf mana nih Asyraf? Nanti kalau datang diberondong pertanyaan ini. Iya. Sendirian kalau satu pertemuan. Ya, kemudian baik lagi. Li inna anna laita lakinna la'al ka anna 'aksu ma likana min 'amal. Ya, arif. Li inna jar majrurun allamu harfu jarrin inna yusud bihi lafdhuhu majrur bi allam wa 'alamatu jarri al-qasra al-muqaddarah ala akhirih wa yuzuri yasmul mahal fadl hikayah. Wajar majrur muta'alli mahdhufin wujuban khabar muqaddam. Ya, san. Anna? Anna ma'tuf 'ala maqablahu bisqatil 'atif. Wa langsung aja. Anna laita lakinna la'alla jasatu ka'anna ma'tufat 'ala maqablahu bisqati. Ya. Anna wa anna wa la anna laita anna wa anna laita wa ka'anna wa la'alla wa ka'anna ma'tufat 'ala maqablahu bisqatil khafif. Ya. Bisqatil bisqatil adif. Atifat. Terus akas aksu mubtada mu'akhar marfu'un wa 'alamatu rafihi dhamma dhahir 'ala akhirih wa huwa mudhaf amma mausulah ma ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh ya likana jar majur alam harfu jarrin kana yusad bihi lafdhuhu majurun bilam wa 'alamatu jarri al-kasra al-muqaddarah man amidhur ya isqal mahal biqadl hikayah wa jar majur muta'alliq bi hudhufin wujuban silah mausul li fi'li mahdhuf ya apa takdirnya bimal ladzi likana apa bil ladzi kana bil ladzi istaqarra likana muta'alliq dengan mahdhuf ya kan istaqarra ya terus likana min amal sudah belum min amal jar majur min harfu jarin amal ismu majurin bi min wa 'alamatu jarri al-kasra adl akhirih wa jar majur muta'alliq bi ta'alluqi bil awal ya apa maknanya dan bagi inna anna dan akhwat-akhwatnya beramal seperti dan bagi inna dan kawan-kawannya amalannya berbeda berlawanan dari kana dan akhwatnya iya inna anna laita lakinna la'alla ka'anna amalannya berlawanan dengan amalan apa? Kana dan teman-temannya ya. Ka'inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakinna abnahu dhubirni ya, arif, bagi lagi, irau lagi Hasan ka'anni al-harfu harfu tashbih jara jara harfu tashbih anni ya, liqaulin liqaulin mahdhuf takfiru kakolika ya anni inna inna inna zaidan alimun bi anni inna inna harfu harfu taukidin wa nasbin zaidan zaidan ismu inna mansub atu nasbi al fathah alim alimun khabaru inna marfu adrafi ad dhamma bi anni al ba harfu jarin anni anni harfu nasbin wa taukidin ya wal ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu anna. Ismu anna, iya. Kuf'un? Kuf'un khabaru anna marfu' khabaru anna marfu' adrafi ad-dhamma. Ya bi anni kuf'un al-jar wal majrur muta'alliq bi apa? Alimun bi anni. Bi alim. Iya, isim fa'il kan? Iya. Kemudian anni kuf'un anna wa ma ba'daha mu'awwal bi masdar. Apa takdirnya? Masih mu'awwal kan dari anna kan? Alimun bi anni kuf'un. Apa? Di kauni ya kuf'an. Dilihat di situ khabarnya musyak atau jamid, kalau musyak ya dari khabarnya atau bi kuf'i gitu. Kalau memang itu musyak. Musyak ya jafa'ah ya. Kufuan. Walakin ibnahu ghudighni. Terus walakinna Allahu harfan fin lakinna min akhwati inna tansibul isma wa tarfal khabar wa huwa harful istidrak. Ibnahu dhu dighni. Ibnahu ismu lakin. Ismu lakinna. Mansub antun nasfi al-fatah. Dhu dighni. Dhu khabaru lakin. Marfu antrafi al-wawu. Ya. Ya patah itu mali annahu min asma'il khumsah. Dighni. Dighni mudhafi ilaih majur. Kainna zaidan alimun bi anni kufun walakin ibnahu dhu dighni. Artinya apa? Terus masih Hasan, mana maknanya? Sunya Zaid seperti ucapanmu inna Zaid, Sunya Zaid mengetahui bahwasanya aku kufun. Ya, sekufu ya. Terus kufu. Akan tapi anaknya membenci. Ya, memiliki kedengkian. Kedengkian. Ya, setelahnya. Ma makna inna wa anna? Harfu taukid linisbah. Harfu taukid linisbah. Terus harfu taukid linisbah. Terus ini baru pertama. Yang pertama harfu taukid linisbah. Yang kedua taukid linisbah. Wa nafi syak. Wa nafi syak. Asalis wa ingkar. Nafil. Wa nafil ingkar. Ingkar. Contohkan anna yang fungsinya untuk taukid linisbah atau mata. Takunu anna taukidan linisbah. Kapan? Idza kana al-mukhatab aliman. Idza kana al-mukhatab ya. Aliman bi nisbatil khabar ila al-mubtada ya. Contohnya apa misalkan? Inna Zaidan alimun. Enggak ucapkan kepada seorang yang sudah tahu bahwa Zaid punya ilmu. Maka taukid. Setelahnya tadi makna yang kedua dari inna adalah linafiyak syak. Ya. Linafiyak syak kapan diucapkan atau ditambahkan anna dan inna untuk menafikan keraguan pada siapa? Diucapkan ataupun ditambahkan inna. Dari linafiyak syak. Linafiyak syak. Ini diucapkan pada siapa? Hah, ini sudah jelas itu. Fan. Ah, sudah mikir puyang nanti. Nanti. Idza kana al-mukhatab mutaraddidan fil nisbah. Hasan, idza kana al-mukhatab mutaraddidan fil nisbah. Apabila seorang yang diajak bicara ragu pada penisbahan khabar kepada mubtada. Seperti dikatakan Zaidun 'alim, dinisbahkan ilmu kepada Zaid, ragu dia. Maka mendatangkan inna Zaidan 'alimun agar dia hilang keraguannya. Yang ketiga, untuk menafikan atau menafikan pengingkaran, yang menolak pengingkaran, ini diucapkan oleh siapa? Ya. Pada. Diucapkan oleh siapa? Lina Filingkar. Mudah itu ya situ. Hah? Tiga orang yang mengingkari. Pada? Ketiga mukhatabnya mengingkari penisbahan khabar kepada mubtada gitu. Ah itu. Jangan bingung. Ya. Ya, ditambahkan. Mal farq baina taraji wa tamanni? Apa bedanya taraji dengan tamanni? Eh. Kalau tamanni pada sesuatu yang mungkin dan yang tidak mungkin. Contoh yang tidak mungkin atau yang mungkin dulu? Contoh yang mungkin? Hah. Ini pelajaran tufah ini. Iya kan? Laita Zaidun qa'imun. Iya, contoh yang enggak mungkin. Laita syababa ya'udu yawman. Yawman. Ya, laita Zaidun qa'im. Kemudian kalau taraji pada sesuatu yang mungkin. Ya, hanya pada sesuatu yang mungkin. Ya. Kemudian setelahnya. Mal farq baina taraji wal isyfaq? Apa bedanya taraji dengan isyfaq? Taraji ayo kena fil mahbub. Ya, fil mahbub. Contohnya apa? La'allallaha yarhamuna. La'allallaha yarhamuna. Kemudian al-isyfaq fi? Fi makruh. Fil makruh. Contohnya apa? La'alla aduwa yakdam. Iya, ataupun la'alla zaidun yahlik misalkan. Ini apa? Isyfaq. Ya. Harap-harap cemas gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ma mana lakinna? Haki. Istidrak. Ma mana istidrak? Nafin ma yutahamu subutu. Aw? Al-isbat ma yutahamu nafiu. Contohkan, nafiu ma yutawaham subutu. Menafikan apa yang terkesan ya, tetapnya. Zaidun alimun walakin na. Ya, walakin na. Jahilun. Apa? Walakin na. Kaslanun. Wah saya. Apa tadi? Zaidun alimun walakin na kaslan itu. Aneh. Kayaknya enggak ada orang yang pintar terus malas tuh. Kurang pas contohnya. Apa? Ini kan saudaranya misalkan. Walakin na akhahu. Walakin na akhahu. Kaslanun. Kaslan. Kemudian contohkan lakinna untuk menetapkan apa yang terkesan penafiannya. Menetapkan apa yang terkesan penafiannya. Penafiannya. Dibalik aja. Zaidin. Akhoka Zaidin. Apa? Hah? Zaidun kaslan lakinna akhahu alimun. Ya, ataupun semangat, tapi mas semangat. Nasyitun semangat, ya. Warai, sekarang kita masuk masan berikutnya. Warai dzat tartiba illa fil ladzi kalaita fiha aw huna ghairul badi. Warai dzat tartiba illa fil ladzi kalaita fiha aw huna ghairul badi. Warai tadi apa? Ra'a yura'i ra'i jagalah. Dzat tartiba urutan ini. Yang ini sebutkan isimnya dulu. Isimnya tadi inna dan akhwatnya. Kemudian setelah itu apa? Khabarnya illa fil ladzi kecuali pada yang seperti laita fiha aw huna gharal badzi kecuali pada semisal contoh ucapanmu laita fiha duhai kiranya di dalamnya atau di sini gharal badzi ya ada orang yang gharal badzi bukan orang yang tidak tahu malu ya gharal badzi al badzi al waqih orang yang tidak tahu malu laita fiha duhai kiranya di dalamnya atau di sini gharal badzi gharal badzi bukan orang yang al badzi tidak tahu malu ya. Al-Badi ghaira al-Badi dari tahu malu gitu. Ghaira al-Badi mana? Orang yang tahu malu gitu ya, gitu ya. Kalau al-Badi apa? Orang tidak tahu malu. Kalau kasih ghaira apa? Ghaira al-Badi, orang yang mempunyai rasa malu berarti ya. Itu kiranya di situ atau di dalamnya atau di sini ada orang yang memiliki rasa malu. Karena al-Badi orang yang tidak punya rasa malu, kasih ghaira berarti orang yang memiliki rasa malu. Ironya jelas kan? Waraida tartiba illa fil ladhi. Ya kalaita fiha aw huna ghaira al-Badi. Di sini paling illa ada tu istitsna. Kalau ra'i jelas itu sudah tertib, za ism isyarah. Sebagai apa? Afulun bi tertib sebagai adal atau bayan. Illa ada tu istitsna. Fil ladzi jar majrur yaqa' mawqi'al mustatsna. Dia menduduki posisi mustatsna min mahdhuf. Ya, yaqa' mawqi'al mustatsna, dia jatuh menempati tempat tam mustatsna min mahdhufin, dari yang mahdhuf takdirnya ya ra'i. Hadha tartiba fi kulli tarkibin, fi kulli tarkibin illa fi tarkibil ladzi gitu. Ya. Aslinya ra'i hadha tartib fi kulli tarkibin, itu fi kulli tarkibin mahdhuf dia. Ya. Illa fi tarkibi, ya, kecuali pada tarkib alladzi kalaita ila akhirih. Jadi i'rabnya fil ladzi, fil ladzi jar majrur yaqa mawqi'al mustatsna, menuduki posisi mustatsna min mahdhuf, dari yang mahdhuf. Ini takdirnya ra'i hadza tartiba fi kulli tarkibin illa fi tarkibi alladzi. Maksudnya illa fil ladzi, illa fi tarkibil ladzi. Di situ mustatsna ya, dari yang mahdhuf atau dibuang. Ya, ra'i hadza tartib fi kulli tarkibin. Ayalzamu taqdimul ismi fi hadzal babi wa ta'khirul khabar, yakni maknanya adalah mesti mendahulukan isim pada bab ini dan mengakhirkan khabar. Illa idza kana khabaru dzarfa, kecuali kalau khabarnya dzaraf au jaran wa majruran, atau khabarnya jar majrur, fa innahu la yalzam ta'khiruh. Kalau demikian keadaannya tidak mesti untuk diakhirkan. Ya, khabarnya boleh didahulukan. Ya. Kenapa? Karena mereka berluas-luas dalam menggunakan apa? Al-jar wal majrur dan juga al-dharf. Ya. Wa tahta hadha qisman. Di bawah ucapan beliau di sini ada dua macam. Ahaduha annahu yajuzu taqdimuhu wa ta'akhiruhu. Yang pertama boleh taqdimuhu wa ta'akhiruhu. Ya, taqdimuhu kembali ke mana? Khabar, ya. Mentaqdim khabar atau mentaakhirnya. Wa dzalika nahu, contohnya laita fiha ghairal badhi. Itu kiranya di dalamnya ghairal badhi. Ghairal badhi bukan orang yang tidak memiliki rasa malu. Aw laita huna ghairal badhi. Ya, ini huna apa? Isim isyarah, cuma dia i'rabnya sebagai apa? Dhorof, karena dia di dalamnya mengandung mana dhorof, dhorof apa? Makan. Ay al-waqih al-badhi, maknanya al-waqih, ya orang yang tidak memiliki rasa malu. Fayajuzu taqdimu fiha wa huna, boleh di sini mendahulukan fiha dan huna ala ghair, di atas ghair yang merupakan isimnya. Wa ta'khiruhuma anha, boleh pula mengakhirkannya. Boleh dikatakan laita fiha ghair al-badhi, boleh pula sesuai dengan asalnya, ya laita ghair al-badhi fiha. Wasani, nah itu. Yang pertama boleh khabarnya apa? Didahulukan, boleh pula diakhirkan pada apa? Khabar yang berupa dzarf dan jar majrur. Yang kedua annahu yajibu taqdimu. Wajib khabarnya didahulukan. Contoh laita fid dari sahibaha. Ini wajib fid dar, khabarnya laita didahulukan dari isimnya. Enggak boleh dikatakan laita sahibaha fid dar. Fala yajuzu ta'khiru fid dar, tidak boleh mengakhirkan fid dar. Mengapa? Lialla ya'uda dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbah. Agar jangan sampai dhamir kembali, dhamir ha kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafdhan dan rutbahnya. Kalau dikatakan misalkan ya, laita ya sahibaha fiddar. Laita sahibaha fiddar. Maka dhamir ha kembali kepada, atau seandainya dikatakan laita sahibaha fiddar, Ya, maka dhamir ha kembali kepada ad-dar, yang itu ad-dar di akhir kenapanya? Lafadznya dan juga apa? Rutbahnya kenapa? Karena ad-dar itu rutbahnya khobarnya laita, ya, sedangkan suhib rutbahnya isimnya laita. Mana yang lebih kuat? Rutbahnya isimnya laita. Nah, itu sehingga tidak boleh dikatakan laita suhibha fid-dar. Tapi harus dikatakan laita fid-dari suhibha. Ini sudah sering kali ya. Ulang-ulang ini difahami ini. Wala yajuzu taqdimu ma'mulil khabar 'ala al-ismi idza kana ghayra dhurfin wala majrurin. Tidak boleh mendahulukan ma'mul khabar. Sekarang pembahasan ma'mul khabar. Kalau tadi pembahasan tentang khabarnya. Hukum mendahulukan khabar bagaimana? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sekarang hukum ma'mul khabar boleh enggak didahulukan gitu? Atas isim. Wala yajuzu taqdimu ma'mulil khabar 'ala al-ismi idza kana ghayra dhurfin wala majrurin. Tidak boleh pula mendahulukan ma'mulnya khabar atas isimnya kecuali idza kana ghayra dhurfin wala majrurin, apabila ma'mulnya khabar itu bukan dhurf, bukan majrur atau jar majrur. Contoh inna zaidan akilun tu'amak, enggak boleh antum mendahulukan zaidan yang merupakan ma'mulnya khabar, yaitu apa? Akil, apa? Akil, betul. Inna Zaidan akilun tu'amak. Inna Zaidan akilun tu'amak. Afan ini yang benarnya ya. Inna Zaidan akilun tu'amak. Sunya Zaid sedang memakan makananmu. Ini yang betul. Inna Zaidan akilun tu'amak. Di sini tu'amak ma'mulnya akil diakhirkan. Ya, tidak boleh ma'mulnya khabar, yani ma'mulnya akil didahulukan dari isimnya. Tidak boleh dikatakan inna ta'amaka zaidan akilun, enggak boleh. Ya. Kenapa kira-kira? Masih ingat alasannya? Ya, akan menyebabkan inna yang merupakan amil dari isim dan khabarnya dipisahkan oleh sesuatu yang ajnabi, yaitu ta'amak. Ta'amak itu ajnabi karena dia merupakan ma'mul bagi khabar ataupun akil. Wa kadza in kana al-ma'mulu dhurfan aw jaran wa majruran. Demikian pula. Maksudnya apa demikian pula? Demikian pula enggak maksudnya? Ya, enggak boleh. Demikian pula tidak boleh. In kana al-ma'mul, apabila ma'mulnya dhorf atau jar majrur. Contoh inna zaidan wathiqun bika. Wathiqun bika, sungguh Zaid percaya kepadamu. Ataupun jalisun indak, duduk di sisimu. Fala yajuzu taqdimul ma'mul, maka tidak boleh mendahulukan ma'mul dari isim. Tidak boleh dikatakan inna bika zaidun wasik, enggak boleh. Atau inna indaka zaidan jalis, enggak boleh. Wajazahu ba'dhum, sebagian membolehkan. Sebagian membolehkan kalau jar majrur. Waja'ala minhu, dan menjadikan di antara contohnya adalah ucapan penyair adalah at-tawil. Fala talhani fiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabilu. Ya, fala talhani fiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabilu. Ya, mana di sini syahidnya di sini? Ya, bihubbiha ma'mul dari apa? Musabun. Aslinya apa? Fa inna akhaka musabun bihubbiha. Didahulukan di sini ma'mulnya khabar inna, yaitu ma'mulnya musab, yaitu bihubbiha dari isimnya. Nah, ini katanya di antara syahidnya. Fala talhani, yani janganlah engkau mencelaku fiha, karena sebab hubunganku dengan imra'ah. Fa inna bihubbiha, asalnya fa inna akhaka, sesungguhnya temanmu ini musabun bihubbiha, ditimpa apa yang ditimpa? Ditimpa cinta kepadanya. Enaknya bagaimana terjemahnya? Musabun. Nah, itu maksudnya. Hasan jatuh cinta kepadanya itu. Ya. Musabul qalbi fi hubbiha, gitu. Hatinya jatuh cinta kepadanya. Ya. Jamun balabilu. Jamun kathir, azim. Ya. Jamun balabilu, ya, cinta yang besar, balabilu wasawisu, Ya, al-huzn ishtighalul bal. Sibuk ya. Benaknya dengan ya mengingat ya, fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jamun balabiluh. Di sini khabarnya ada dua ya. Khabarnya inna. Yang pertama apa? Musabul qalbi, yang kedua jamun balabiluh. Sesungguhnya saudaramu ini ya jatuh cinta kepadanya dan juga benaknya penuh dengan apa? Was-was, kesedihan karena memikirkannya. Di sini syaitnya mana? Bihubbiha, ma'mul dari musabu, didahulukan. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya kalau syaitnya di sini bisa dipertanggungjawabkan ya, boleh juga berarti. Disebutkan dalam catatan kaki, hadzal bait min syawahir sibawaih al-khamis allati lam yansibuha ila qa'il muayyan. Bait ini termasuk syawahirnya sibawaih. Ya. Kalau ijazatu hadza, pembolehan adalah huwa mar'ahu sibawaih, pendapat sibawaih. Syekhun nuha, syekhnya linahwi. Sudah. Iza qala al-hadami fa saddiquha. Fa'inal qawla apa? Maqalahu al-hadami ya. Maqalat hadami. Ada syahidnya. Sehingga ya insyaAllah boleh ya, kalau jar majrur. Wa hamza in naftah li saddi masari masaddaha wa fi siwa zaka ksiri. Hamzah inna, ya. Hamzah inna iftah fathah lah. Kapan itu? Lisad di masari masaddaha. Karena masar bisa menduduki posisinya. Posisi apa? Hamzah anna itu. Hamzah inna itu. Atau posisi anna. Saya ulangi, hamzah inna fathah lah. Kapan? Lisad di masari masaddaha. Karena sebab masar bisa menduduki posisinya. Wafisi wazakak siri. Wafisi wazakak siri. Adapun pada selain itu, maka kasroh lah hamzahnya. Ya, i'rabnya ada yang syil enggak? Jelas ya i'rab ya, iksir fil amr fi siwa mutalin iksir. Ya. Hamzah maful muqaddam. Inna laha thalathu ahwal. Inna memiliki tiga keadaan. Yang pertama wujubul fathi. Wajib di fathah. Wa wujubul kasri, yang kedua wajib di kasrah. Kemudian yang ketiga wa jawazul amrain, boleh dengan dua sisi. Jadi inna ada tiga keadaan, yang pertama wajib di fathah, yang kedua wajib di kasrah, yang ketiga boleh dengan dua sisi, boleh pilih. Fa yajibu fathuha idza quddirat bi masdarin. Wajib inna di fathah hamzahnya apabila dia ditakdirkan menjadi masdar. Ditakdir menjadi masdar, ditakwil menjadi apa? Masdar. Ya. Makanya dikatakan tadi pada bait syair tadi, lisad di masdari masaddaha, karena sebab masdar bisa menduduki posisinya. Ya. Kama idza waqa'a fi mawdhi'i marfu'i fi'lin. Sebagaimana apabila dia inna jatuh pada tempatnya rafa', pada mahalnya rafa' oleh fi'il. Ya. Di sini ada rinciannya. Fi mawdhi'i marfu'i fi'lin. Sebagaimana apabila inna jatuh pada tempatnya isim yang dirofakkan oleh fi'il. Lihat catatan kaki. Syamila qawlu syarih, ucapan asyarih. Yaitu marfu' fi'lin. Ya. Mencakup. Ma idha waqu'at anna fi mawdhi'il fa'il. Mencakup. Yang pertama, apabila anna jatuh pada tempatnya mahalnya fa'il. Ya. Kal mithal alladhi dzakarah, seperti contoh yang disebutkan oleh Asy-Syarih. Kemudian wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna. Di sini di fathah anna anzalna. Kenapa? Karena anna anzalna, anna dengan istilahnya bisa ditakdirkan menjadi apa? Masdar. Dan dia jatuh pada mawdhi'nya apa? Ya. Marfu' ada tempatnya rafa', dirafa'kan oleh fi'il. Takdirnya awalam yakfihim inzaluna. Inzaluna. Belumkah mencukupi mereka inzaluna, apa yang kami turunkan dari Al-Qur'an. Wa ma idza waqa'at juga pada maudhi' marfu', selain tadi sebagai fa'il juga idza waqa'at fi maudhi'in na'ib 'anil fa'il, apabila dia jatuh anna al-masariyah jatuh pada maudhi'nya na'ib fa'il. Contoh qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, katakanlah diwahyukan kepadaku annahu, itu annahu makanya anna karena dia menempati ataupun bisa diduduki posisinya pada oleh masdar sebagai na'ib fa'il dari uhiya. Takdirnya qul uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni, istima'u nafarin minal jinni. Wala farqa baina an yakuna al-fi'lu dhahira, tidak ada bedanya apakah fi'ilnya zahir, amilnya ini yang merafa'kan masdar muawwal dari anna ini zahir, ataupun fi'ilnya muqaddar. Kapan itu? Wa dzalika ba'da mal masariyah, yaitu ketika datang setelah mal masariyah. Contoh ucapan mereka orang Arab, la ukallimuhu ma anna fis samai najma. Saya tidak akan mengajak bicara engkau. Ya, ma anna fis samai najma. Selama di langit masih ada apa? Najma, bintang. Selama-lamanya berarti ya. Wa qawlihim, dan juga contoh ucapan mereka yang lain, la af'alu hadza ma anna hira'a makanah. Ya. Saya tidak akan berbuat ini selama hira'a masih di tempatnya. Wa hira'a ya, sepertinya. At-taqdir, takdirnya la ukallimuhu ma sabata. Ah itu. Ma sabata kaunu najmin fis sama. Jadi contoh tadi la ukallimu ma anna fis samai najma, anna fis samai najma. Itu pada maudhi'nya apa? Rafa sebagai fa'il dari fi'il yang muqaddar. Takdirnya apa? Ma sabata gitu. Kemudian di ta'wil, ya, cara menakwilnya sudah kita ajarkan ya. Kalau di situ di khabarnya enggak ada isimnya musytaq, maka dengan kaun. Sini kan anna fis samai najma, enggak ada yang musytaq. Khabarnya bukan musytaq, maka kaun. Kaunu, ya, kaunu najmin fis sama, ataupun kaunu sama fiha najmun, gitu kan. Lau kallimuhu ma sabata, itu fi'il yang muqaddarnya sabata. Adapun takdir dari ucapan yang sebelumnya, la af'alu hadza ma anna hira makana, la af'aluhu ma sabata kaunu hira'a fi makani, ya. La af'aluhu ma sabata kaunu hira fi makani. Wa ba'da law asyartiyah, dan juga dibuang amilnya ketika datang setelah law asyartiyah pada madhabnya orang-orang Kufah, seperti dalam contoh ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Annahum masdar, i'rabnya bagaimana? I'rabnya dia sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya law sabata sabruhum, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, itu fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Ya, di sana ada sisi i'rab yang lain. Ya. Apa yang lainnya kira-kira? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana, lakana khairal lahum. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Paham gak ini? Catat enggak gini? Jadi anna ditakwir menjadi masdar, dia mahalnya kadang nasab, kadang rafa, kadang nasab pada jar. Amilnya ya seringkali disebutkan, terkadang ditakdirkan. Kapan ditakdirkan? Yaitu apabila datang selama al-masdariyah. Contohnya la ukallimuhu ma anna fis samai najma. Ya. La ukallimuhu ma anna fis samai najma. Itu ma sabata. Atau setelah law asyartiyah menurut madhabnya kufiyah. Jadi orang Kufah menakdirkan ya isim yang datang setelah law asyartiyah fa'il yang muqaddar. Takdirnya sabata. Ya sabata sudah. Sabata sabar itu yang pas. Ya mungkin semakna dengan sabata. Hasola misalnya kan. Hasola sabruhu. Ya sama dengan itu. Wujida misalnya. kaunnya am. Kemudian nahu dicontohkan di sini oleh Asy-Syarih, yu'jibuni annaka qa'imun. Ini mudah ya menafsirkannya, karena di sini khabarnya anna itu mushtaq, tinggal diambil ya masdar itu dari yang mushtaq itu. Yu'jibuni qiyamuk. Iya. Di situ ada yang apa? Tadi apa gimana? Min? Berarti mansubnya kenapa? Hah? Kalau ada minnya? Nazil? Hafid dia. Au mansubih ataupun yang mansub. Yujibu ini butuh dengan min gak? Hah? Enggak ada ya? Apa? Ajiba ibadah. Hah? Eh? Ajiba ya'jibu. Ajaba yu'jibu ini beda kan? Dia butuh maful dengan sendirinya kan? Yu'jibuni annaka qa'im. Itu fa'il. Qiyamuk. Gak perlu min. Ya. Kalau ajiba ya min. Ajib tu min. Ya. Au mansubih. Ataupun dia menempati tempat atau mahal isim yang mansub. Contoh araftu annaka qa'imun. Araftu qiyamak. Au fi mawdhi' majrurin fi mawdhi' majruri harfin, atau pada mahalnya majrur yang dijarkan oleh huruf. Ajibtu min annaka qa'im. Nah, ini baru dengan min. Ya. Ajibtu min annaka qa'im. Ai min qiyamik. Ini enggak sulit insyaallah. Ya, tolong teman-teman dulu, ana mau ke belakang. Dari ta'liq ini. Dzakar al-muallif dhabita. Silakan yang mau baca dulu. إذا قال المؤلف ضابط عام لمواضع التي يجب فيها فتح همزة إنا وهو أن يسد المصدر مسدها، وقد ذكر شارح ثلاثة منها وبقيت عليه خمسة مواضع أخرى. الأول أن تقع في موضع مبتدأ مؤخر نحو قوله تعالى من آياته أنك ترى الأرض، أي من آياته رؤيتك الأرض. الثاني أن تقع في موضع خبر مبتدأ بشرط أن يكون المبتدأ غير قول، وبشرط أن لا يكون خبر أن صادقا على ذلك المبتدأ نحو قولك ظني أنك مقيم معنا اليوم، أي ظني إقامتك معنا اليوم. الثالث أن تقع في موضع المضاف إليه نحو قوله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم، فما صلة ومثل مضاف، وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالإضافة. الرابع أن تقع في موضع المعطوف على شيء مما ذكرناه نحو قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم. الخامس أن تقع في موضع البدل من شيء مما ذكرناه نحو قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وكونها لكم، فهو بدل اشتمال من مفعول. Catatan lagi. Kita baca ya. ذكر المؤلف ضابطا عاما للمواضع التي يجب فيها فتح همزة إن، وهو أن يسد المصدر مسدها، فقد ذكر الشارح ثلاثة منها. المؤلف menyebutkan batasan yang umum dari tempat-tempat yang wajib padanya untuk menfathah hamzah pada inna. Apa itu babitnya? An yasud al masdar masaddaha. Ketika masdar bisa menempati posisinya. Wa qad dzakara syarih thalathatan minha, dan asy-syarih pensyarah menyebutkan tiga di antaranya. Ya, tiga di antara tempat-tempat di mana wajib untuk hamzah pada inna di fathah. Wa baqiyat alaihi khamsatu mawadhi' ukhra. Masih tersisa atasnya lima tempat yang lainnya. Yang pertama, antaqa fi mawdi'i mubtada'in mu'akhirin. Ketika anna jatuh pada tempatnya mubtada'in diakhirkan. Contoh, wa min ayatihi annaka tarul arda. Jelas di sini Arabnya annaka tarul arda sebagai mubtada mu'akhir. Makanya dia di fathah hamzanya annaka, enggak boleh innaka. Kemudian min ayatihi jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Nah itu, ini tempat yang pertama ketika dia menempati posisi mubtada yang diakhirkan. Ya. Takdirnya apa? Wa min ayatihi ru'yatuka al-arda. Ya. Tara ru'yah. Ya, ru'yatuka al-arda. Ya. Asal yang kedua, antaqa fi mawdi' khabarin mubtada, khabari mubtada'in. Ketika dia jatuh pada tempatnya khabar bagi mubtada. Bi syarti an yakuna al-mubtada'u ghayra qawlin. Wa bi syarti an la yakuna khabaru anna sadiqan ala dhalika al-mubtada. Innahu qawlika dhanni annaka muqimun ma'ana al-yawma. Ay dhanni iqamatuka ma'ana al-yawma. Yang kedua, tempat yang kedua dari wajibnya menfathah hamzah anna atau inna adalah ketika dia jatuh pada tempatnya khobar bagi mubtada, menempati posisi khobar bagi mubtada dengan syarat agar mubtadanya bukan qaul. Iya. Syarat yang kedua, alla yakuna khabaru anna shadiqan ala dzalikal mubtada, yaitu ketika khabarnya anna tidak cocok bagi mubtada tersebut. Iya. Contoh ucapan mudhanni annaka muqimun ma'anal yawma. Dhanni annaka muqimun ma'anal yawma. Di sini kita dapati anna di fathah. Dan itu wajib. Kenapa? Karena dia menempati posisi khabar bagi mubtada. Dan di situ mubtadanya dhon, bukan qaul. Yang kedua, apa? Khabarnya tidak cocok. Iya. Untuk dijadikan sebagai khabar bagi mubtada, seandainya dibuang. Iya. Bagaimana? Iya. Apa maksudnya? Bi syarti an la yakuna khabaru anna shadiqan ala dzalikal mubtada, dengan syarat agar khabarnya anna, mana khabarnya anna? Hah? Khabarnya nama muqim ya. Agar khabarnya anna itu muqim dalam contoh ini tidak cocok diterapkan bagi apa? Mubtada. Ya, dhanni misalkan muqimun, kan enggak bisa. Dhanni muqimun ma'ana al-yawm, enggak bisa. Ya. Di sini takdir ucapanmu dhanni annaka muqimun ma'ana al-yawm, dhanni iqamataka ma'ana al-yawma. Ya. Dhan butuh pada dua pada berapa maf'ul? Dhanna ya dhunnu dua. Berarti annaka saddama saddama qulai dhanna ya. Anna di situ masdar mu'awwal. Ya min anna wa ba'daha saddama saddama qulai dhanna. Asalis yang ketiga, an taqa fi mawdi'il mudhaf ilaih. Ketika dia jatuh pada tempatnya mudhaf ilaih. Contoh ucapan Allah SWT, innahu lahaqqum mithla ma annakum tandiqun. Ya. Mana di sini? Annakum tandiqun. Dia i'rabnya mudhaf ilaih. Takdirnya mithla nutqikum. Ya, mithlu nutqikum. Fama silah, di sini maknya silah. taukid li taukid. Ya. Paham kan saya ini maksud dengan silah? Hah? Tidak boleh kita katakan apa? Zaidah, tapi katakan silah ataupun taukid. Dan misal mudhaf. Ya, an ma'a ma dakhalat 'alaihi an dengan yang dimasukinya pada takwilan masdar majrur dengan idhofah. Itu tempat yang ketiga, ya. Tempat yang keempat antaqa fi mawdhi'il ma'tufi 'ala syai'in mimma dzakarna. Dia menempati posisi yang diathafkan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Mana di sini? "Anni faddaltukum 'alal 'alamin." Diathafkan ke mana? Kepada ni'mati. Iya. Takdirnya udzkuru ni'mati wa tafdhili iyyakum. Ya, wa anni faddaltukum faddala yafdhil tafdhil. Ya, tafdhili iyyakum. Ya itu tempat yang keempat. Kemudian yang kelima antaqa fi mawdhi'il badal min syai' mimma dzakarna. Ketika dia jatuh sebagai badal. Ya, badal dari sesuatu yang telah disebutkan. Contoh wa idz ya'idukumullahu ihda dha'ifataini annaha lakum. Ya, annaha lakum. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas kalian ihda dha'ifataini, salah satu dari kelompok, annaha lakum, yaitu bahwasanya satu kelompok itu untuk kalian, ya, akan kalian hadapi dalam kondisi mereka bersenjata lengkap. Ai wa idz ya'idukumullah ihda dha'ifataini kaunaha lakum. Ya. Wa idz ya'idukumullah ihda dha'ifataini kaunaha lakum. Takdiyah badal isymal minal maf'ul bih. Jadi annaha lakum itu badal isymal dari maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ya ihda dha'ifataini. Badal isymal. Ihda dha'ifataini yang mencakup itu annaha lakum. Ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Itu tempat-tempat yang ditambahkan oleh beliau. Ya. Gimana? Bisharti an yakuna al-mubtada ghairu qaul. Pertama syaratnya mubtadanya bukan qaul. Mubtadanya bukan qaul. Kemudian disyaratkan lagi agar jangan sampai khabarnya anna cocok bisa ala dzalikal mubtada, dijadikan khabar bagi mubtada. Mana khabarnya anna di sini? Dalam contoh ini. Hah? Muqim. Bisa enggak dijadikan khabar bagi mubtada? Mubtadanya mana? Von, bisa enggak? Von ni muqim. Enggak bisa. Ini tambahan dari beliau. Ya, von ni muqim enggak bisa. Mubtadanya von. Sama bahasa satu. Kalau bisa bagaimana? Ya, mungkin enggak butuh pakai ana lagi ya. Von ni muqimun kan enggak bisa kan? Von di khabari kan muqim. Enggak bisa. Dugaanku muqim. Kemudian di sini kita kembali. Wa inna maqala li saddi masdarin masadda, hanyalah beliau berkata An-Nazim li saddi masdarin masadda, wajib di fathah hamzah pada inna karena masdar bisa menuduki posisinya. Walam yakul li saddi mufradin masadda, dan tidak mengatakan karena mufrad bisa menduduki posisinya. Beda ya. Masdar ini bukan mufrad. Kenapa? Li'anna qad yasudul mufrad masadda wajibu kasruha. Karena terkadang ya ada isim mufrad bisa menduduki posisi inna. Maka dia ketika itu wajib dikasrah. Contoh dzanantu zaidan innahu qaimun. Dzanantu zaidan innahu qaimun. Bisa enggak di sini inna diduduki posisinya oleh mufrad? Bisa. Maka di kasrah dzanantu zaidan innahu qaimun, boleh pula dikatakan apa? Dzanantu zaidan qaiman, bisa langsung mufrad ini. Qaiman. Fa hadhihi yajibu kasruha. Kalau seperti ini, maka wajib dikasrah. Ya, wa in sadda ma sadda mufrad, meskipun posisi inna itu bisa diduduki oleh mufrad. Li anna fi mawdhi'il maf'ul tsani, karena dia pada tempatnya maf'ul yang kedua. Walakin tuqaddar bil masdar, tapi ini bukan di sini adalah agar ditakdirkan dengan masdar. Ya. Id la yashihu dhanantu Zaidan qiyaman. Ya. Karena tidak boleh dikatakan dhanantu Zaidan qiyamah. Dhanantu Zaidan qiyamah. Bisa enggak dhanantu Zaidan qiyamah? Enggak bisa. Sedangkan anna ditakwil dengan selain masdar. Pada contoh tadi dhanantu Zaidan innahu qa'imun, itu harus kasrah. Enggak boleh di fathah dhanantu Zaidan annahu qa'imun. Kenapa? Nanti kalau ditakwil menjadi masdar dikatakan dhanantu Zaidan qiyamah, betul enggak? Iya. Saya menyangka Zaid berdirinya. Enggak bisa. Iya, enggak bisa. Nanti kita baca tuh kakinya. Sudah paham enggak? Ya, kenapa di situ? Pada contoh dhanantu Zaidan innahu qa'im wajib dikasrah. Ya, karena di situ posisinya bisa ditempati oleh mufrad sebagai maf'ul yang kedua, bukan bisa ditempati oleh masdar. Ya, karena akan rusak seandainya ditempati oleh masdar. Takdirnya akan dikatakan dhanantu Zaidan qiyamah, itu keliru. Lihat asluhu anna isma dzat la yukhbar anhu bil masdar illa bi ta'wil. Hukum asalnya adalah bahwasanya isim dzat seperti Zaid tidak boleh dikhabari dengan masdar. Iya kan? Enggak boleh hukum asalnya kecuali dengan ta'wil, ta'wil mudhaf atau ditakwil menjadi sifat ya. Wal maf'ul tsani li dzan aslu khabar. Sedangkan maf'ul kedua dari dzan itu aslinya khabar. Masdar enggak bisa hukum asalnya sebagai khabar. Nah, itu alasannya mengapa pada contoh tadi dhanantu Zaidan innahu qa'im harus di kasrah. Enggak boleh di fathah. Iya. Karena di situ bisa ditakwil dengan mufrad sebagai fi'il ya apa? Maf'ul yang kedua dari dhanna, dan dhanna itu masuknya kepada apa yang asalnya mubtada khabar. Kalau dimasuki anna ya bukan apa? Khabar karena bentuknya masdar. Dan masdar ke masalnya ya tidak bisa dijadikan sebagai khabar kecuali dengan ditakwil. Ya, sampai sini ada yang bertanya kan? Hah? Halaman berapa? 15. Mana? Oh itu tentang makna inna dan anna ya. Sebutkan di situ. Wal nafi syak fiha in kana mutaraddidan fiha wa in kana munkiran laha fa huwa li nafi al inkar. Wa taukid li nafi syak mustahsan. Mentaukid dengan inna untuk menafikan syak mustahsan. Kemudian wali nafil inkar lazim, untuk menafikan pengingkaran itu sesuatu yang mesti. Wali gharihima la wala. Ada menurut selainnya tidak. Dan tidak. Ya, tidak bagus. Tidak lazim. La yang pertama tidak mustahsan. La yang kedua tidak lazim. Walaysa amalani illa fi ta'kidi litbat. Dan tidaklah keduanya digunakan. Ya, yaitu apa? Inna dan anna kecuali pada ta'kid isbat. Ah itu ya. Jadi pada kalam yang musbat gitu. Nah, kalau pada kalam yang manfi enggak boleh ta'kid. Pada contoh-contoh yang disebutkan kan di situ apa? Musbat. Apa contohnya? Inna Zaidan qa'imun. Kalau misalkan pada kalam yang manfi Zaidan lam yakum, jangan ta'kid gitu. Wala yustamalani, dan kecuali inna dan anna tidaklah digunakan kecuali pada ta'kidil itfad, untuk mentakkid penetapan. Ya, paham. Inna wallahu alam itu. Di sini dikatakan wala yustamalani illa fi ta'kidil itfad. Tidaklah digunakan keduanya. Mana keduanya ini? Ini maksud palingnya kemana? Syak mungkin ya. Lina fi syak dengan lina fi linkar, jangan-jangan. Inna yang digunakan untuk menafikan apa? Syak dan ingkar. Seperti yang situ ya. Karena kalau secara umum tidak boleh digunakan untuk menafikan apa? sesuatu kalam yang mutlak manfi, ada yang manfi juga tadi kan ya, inna lanudhi'u ajra man ahsana amala ya. Tadi mungkin untuk mentaukid penafian yang apa, untuk menafikan asyak ataupun menafikan ingkar. Wallahu alam. Ya. Fa in lam yajib taqdiruha bi masdar lam yajib fathuha. Apabila tidak wajib ditakdir dengan masdar, maka tidak wajib di fathah, bal tuksar, bahkan dikasrah. Wujuban aw jawazan, apakah sifatnya wajib ataupun jawaz? Alama sanubayyin, sesuai dengan apa yang kami jelaskan nanti. Wa tahta hadza qisman, di bawah ini ada dua bagian lagi. Ya. Ahadu ma wujubul kasr, yang pertama wajib kasr, wa tsani jawazul fathi wal kasr, boleh fathah dan kasr. Tadi kata yang pertama itu wajib di fathah, kapan? Ketika masdar bisa menduduki apa? Posisinya. Kemudian kata yang kedua yang belum dibahas, wajib kasr. Yang ketiga boleh fathah, boleh kasr. Fasyara ila wujubil kasri biqaulih, beliau mengisyaratkan kepada wajibnya kasrah dengan ucapannya, faksir fil ibtidai wa fi bad'i silah wa haythu inna liyaminin mukmilah au hukiyat bil qawli au halat mahal halin tazurtuhu wa inni dhu amal wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu ladhu tuqa. Faksir, kasrahlah, ini amr ya, amr ya tadiyal wujub, kasrahlah fil ibtida, ya, pada ibtida permulaan, ya, jumlah inna a'tayna kal kautsar, ya, di awal jumlah itu mesti dikasrah. Wa fi bad'i silah, kemudian di awal silah, di awal jumlah silah. Wa haitsu inna yaminin mukmilah, ya, itu kemudian tempat yang berikutnya ketika inna menyempurnakan yamin, sumpah, ya. Wallahi, misalkan inna zaidan apa, laqaimun misalkan. Au hukiyat bil qaul, atau dihikayatkan dengan qaul. Ya, makanya tadi dikecualikan. Ya, enggak boleh apa mubtada'nya qaul. Kalau mubtada'nya qaul, maka dia dengan apa? Kasrah. Au halat mahalla halin, atau dia menduduki posisi hal. Contohnya zurtu wa inni dzu amal, saya mengunjunginya dalam keadaan saya memiliki angan-angan. Ya. Wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa, kemudian mereka orang Arab ataupun ahli nahwu mengkasrah inna apabila datang setelah fi'il yang ditakliq, ditakliq amalannya billami, ditakliq dengan lam. Contoh ka'lam innahu ladzu tuqa, ya, ka'lam innahu ladzu tuqa, ditakliq i'lam oleh inna. Fa dzakara annahu yajibu al-kasru fi sittati mawadhi', al-musannif menyebutkan bahwasanya wajib mengkasrah pada 6 tempat. Yang pertama, idza waqa'at inna ibtida'an, apabila inna jatuh di awal jumlah, si awal di apa, fi awalil kalam, di awal kalam. Contoh inna zaidan qa'imun, tidak boleh dikatakan ya, wala yajuzu qul maftuha ibtida'an, tidak boleh ya, terjadi ataupun digunakan inna yang fathah ibtida'an, di awal jumlah. Fala taqul, sehingga tidak boleh kau katakan annaka fadilun indi, enggak boleh. Tapi harus dikatakan apa? Innaka fadilun indi. Bal yajib ta'khir, bahkan wajib diakhirkan. Fataqul, maka kau katakan indi annaka fadil. Indi annaka fadil. Boleh. Ya. Tapi kalau annaka fadil indi, enggak boleh. Terus inna. Kalau pakai anna, maka jangan didahulukan. Ya, indi annaka fadil, khabarnya didahulukan. Wa ajaza ba'dhum al-ibtida' biha, sebagian ada yang membolehkan hal itu. Ya, membolehkan memulai dengan apa? Anna. Atsani, itu tempat yang pertama. Apabila jatuh di awal jumlah, maka harus digunakan inna. Yang kedua, antaqa inna sadr silah. Inna jatuh sebagai sadr silah, awal silah. Contoh ja'alladhi innahu qa'im. Ja'alladhi innahu qa'im. Ya. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u lil uswati lil quwwah. Nah, itu. Kenapa enggak boleh anna? sya'alladzi annahu qa'im. Iya. Karena kalau dimasuki anna menjadi masdar. Iya. Mufrad jadinya. Bukan jumlah. Sedangkan silah harus berubah-ubah apa? Jumlah. Asalis yang ketiga, antaqwa jawabanil qasami wa fi khabariya allam. Tempat yang ketiga dari wajibnya mengkasra inna adalah ketika jatuh sebagai jawaban dari qasam. Kemudian pada khabarnya adalah lam. Wallahi inna zaidan laqaimun. Inna. Tidak boleh anna. Wasayatil kalamu ala zalik. Nanti akan ada bahasanya. Ar-rabi yang keempat, antaqwa fi jumlatin mahkiyatin bil qawl. Jatuh dia pada jumlah yang dihikayatkan dengan qawl. Qultu inna zaidan qa'imun. Kenapa kira-kira? Ya karena jumlah maqulul qaul, karena maqulul qaul harus berupa apa? Jumlah. Ya. Kalau anna jadi mufrad masdar. Harus ada jumlah atau mufrad yang dia mengandungi makna jumlah ya. Qultu qasidatan syi'ran. Qala ta'ala qala inni Abdullah inni. Ya. Fa in lam tuhkabi, kalau tidak dihikayatkan dengan qaul ini, bal ujri al qaulu mujra al dhon, bahkan dilangsungkan al qaul pada makna dhon, maka di fathah. Contoh ataqulu anna zaidan qaim, masih atadhunnu maknanya, atadhunnu maknanya, ataqulu anna zaidan qaim, apakah engkau menyangka bahwa zaid berdiri, maka dengan apa? Dengan di fathah. Ini ditakwil menjadi masdar, bisa enggak? Bisa, apa takdirnya? Ataqulu qiyama zaidin, ya kan? Atau atadhunnu qiyama zaidin. Jadi an dengan istilahnya itu saddama saddama qulai taqul bima'na dhanna, taqulu bima'na tadhunnu. Al-khamis yang kelima, antaqa fi jumlatin fi mawdhi hal, ketika dia jatuh pada satu jumlah yang menempati tempatnya hal. Contoh zurtuhu wa inni dhu amal. Iya. Di antara contoh dalam ayat adalah kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah lah yang mengeluarkanmu ya dari rumahmu dengan al-haq untuk berperang. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, dalam keadaan sebagian kaum mukminin tidak suka, berat. Ya. Inna menempati posisi hal. Wa qawlu syair, dan juga ucapan penyair. Ma a'tayani wa la sa'altuhuma illa wa inni la hajizi karami. Mana di sini syairnya? Wa inni. Ma a'tayani. Tidaklah keduanya memberi sesuatu. Wa la sa'altuhuma. Tidak pula aku meminta kepada keduanya sesuatu. Kecuali dalam keadaan saya inni la hajizi. Mani'i, mencegah. Ya. Karami, ketermawananku, kemuliaanku. Ya. Ma'atani, wala sa'altuhuma illa, kecuali dalam keadaan saya, menghalangi karami, ketermawananku. Ya. As-sadis yang keenam, antaqwa ba'da fi'ilin min af'alin qulub waqad 'ulliqa 'anha billah. Ketika dia jatuh setelah fi'il dari af'alul qulub yang sudah dita'lik dengan lam. Ya. Ya, ini jatuh setelah fi'il dari af'alul qulub yang mutasarrifah. Tidak semua af'alul qulub ya. Boleh ditalik, hanya af'alul qulub yang apa? Bertasarruf, yang dia menasabkan dua maf'ul. Ya, ditalik dengan di antaranya dengan apa? Masuknya lam. Kenapa harus ditalik ketika kemasukan lam? Ya. Wa inna mawjaba al-kasr li anna fatha yastalzim tasliyat al-amil 'alayha wa ma qabla lam la ya'mal fi ma ba'daha li anna laha as-sadarah. Hanyalah diwajibkan untuk dikasrah hamzah pada af'al muqarrabah yang mutasarrifah yang mu'allaqah, itu wajib dikasrah hamzahnya. Li anna fatha, karena menfatha hamzahnya itu mengharuskan tasliyat al-amil 'alayha, untuk mengamalkan amil padanya. Ya. Sedangkan apa yang sebelum lam dari amil tidak mungkin bisa beramal pada setelah lam, karena ada mu'alik di sini, lam diantaranya. Kenapa? Li'annalaha sodara, karena lam diantara lafad yang memiliki hak untuk di apa? Letakkan di depan. Iya. Alim tu inna Zaidan laqa'im. Iya. Kemudian wasanubayyin hadza fi babi dhanna, akan kami jelaskan lebih rinci masalah ini pada bab dhanna. Fa in lam yakun fi khabari Allah futihat, adapun kalau pada khabarnya tidak ada lam maka di fathah. Alim tu anna Zaidan qa'imun. Anna Zaidan qa'imun. Ada lamnya inna alim tu inna Zaidan laqa'imun. Ya, sampai di sini itu yang mau disampaikan. Iya. Di belakang. Yang jelas dengan adanya lam ini menyebabkan tidak bisa yang sebelumnya beramal pada setelahnya. Ya. Yaitu alima. Ini nanti insyaallah di tempatnya saja. Iramnya bagaimana itu? Qaim sebagai apa? Qaim khabar inna ya. Kalau inna bisa beramal ya. Madanya. Karena bukan pembahasan ta'liq pada inna, bukan. Pada afalul qulub. Insyaallah nanti di tempatnya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum.